Ini baru boleh bersafar ke negeri kafir. Yang kedua syaratnya adalah dia memiliki kadar keimanan yang tinggi, sehingga dengannya dia bisa menolak godaan syahwat. Kadar keimanan yang tinggi, sehingga dengannya dia bisa menolak godaan syahwat yang ada pada negeri kafir tersebut. Yang ketiga, yaitu dia dalam keadaan sangat memerlukan untuk pergi ke negeri orang kafir. Kalau seandainya syarat-syarat ini tidak terkumpul, maka diharamkan pergi ke negeri orang kafir. Syarat yang pertama, memiliki ilmu agama yang dengannya dia menolak syubhat. Syubhat yang sering dia dapatkan mungkin dari orang-orang kafir. Yang kedua, dia memiliki kadar keimanan yang dengan kadar keimanan tersebut dia akhirnya bisa menolak godaan syahwat tahta, wanita, kemudian harta, terutama wanita. Karena kita tahu bersama bahwa wanita-wanita kafir, mereka tidak menutup auratnya. Syarat yang ketiga, yaitu memerlukan akan hal itu. Seperti misalkan seseorang ingin berobat, ataupun seseorang ingin belajar sebuah ilmu pengetahuan yang tidak didapati di dalam negeri-negeri Islam. Di dalam negeri-negeri Islam. Ini hajat. Ya, ini adalah hajat. Maka itulah syarat-syarat diperbolehkannya bersafar ke negeri orang kafir. Ada yang bertanya, apakah liburan termasuk hajat, keperluan, sehingga dia boleh bersafar ke negeri orang kafir? Maka jawabannya tidak. Liburan bukan hajat, bukan keperluan yang diperbolehkan dia untuk bersafar ke negeri orang kafir. Apalagi di zaman sekarang, negeri-negeri kaum muslimin sudah begitu banyak dan juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk berlibur, karena di dalamnya syiar-syiar Islam dijaga oleh kaum muslimin. Ini hukum bersafar. Hukum bersafar. Adapun hukum tinggal di negeri kafir. Kalau tadi hukum bersafar, berarti kita tinggalnya di negeri muslim, kemudian kita bersafar ke negeri kafir. Ini sekarang hukum tinggal di negeri kafir. Maka perlu diketahui bahwasanya tinggal di negeri kafir sangat berbahaya bagi agama seorang muslim, sangat berbahaya bagi akhlak seorang muslim, sangat berbahaya bagi adab seorang muslim. Berapa banyak orang-orang yang asalnya dia tinggal di negeri muslim, kemudian dia berpindah tinggal di negeri kafir, akhirnya berubah akhlak, adab, muamalah, bahkan yang lebih parah adalah akidah. Dan tidak sedikit orang-orang yang tinggal di negeri kafir, kemudian dia pulang kembali ke negeri Islamnya dalam keadaan sudah murtad. Dalam keadaan sudah murtad. Maka para ulama menyebutkan tinggal di negeri kafir wajib mengumpulkan dua syarat sehingga boleh tinggal di negeri kafir. Mengumpulkan dua syarat. Yang pertama, yaitu seorang yang ingin tinggal di negeri kafir, dia aman untuk mengerjakan agamanya. Dia aman untuk mengerjakan agamanya. Artinya dia sanggup untuk mengerjakan agamanya. Kalau seandainya dia tidak sanggup untuk mengerjakan agamanya, tidak sanggup untuk sholat lima waktu, tidak sanggup untuk jumatan, tidak sanggup untuk pergi ke masjid, maka haram tinggal di negeri kafir. Syarat yang kedua yaitu dia melakukan wala dan bara, berwala hanya kepada Islam dan kaum muslimin, dan berbara, berlepas diri dari orang-orang kafir dan juga segala macam bentuk kekufuran. Wajib dilakukan. Kalau seandainya dia ingin tinggal di negeri orang kafir, tidak boleh dia saling kasih sayang menyayang dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling kasih mengasihi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu adalah nenek moyangnya, orang tua, atau anak-anak, atau saudara, atau kerabat. Kalau seandainya dia tidak beriman, maka tidak boleh kita berwala cinta kepada kekufuran mereka. Kalau seandainya mereka beriman, maka kita wajib berwala kepada mereka. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala, dua syarat mutlak bagi siapa yang ingin tinggal di negeri orang kafir. Yang pertama, dia sanggup untuk menegakkan syiar Islam, agamanya. Yang kedua, tidak diperbolehkan dia berwala kepada orang kafir ataupun dan wajib bagi dia untuk berbara, berlepas diri. Ini kebiasaan kadang-kadang yang tinggal di negeri kafir, mereka menyanjung-nyanjung teknologi di negeri kafir, kebersihan di negeri kafir, kemudian juga hal-hal yang lain yang ada di negeri kafir. Maka ini tidak diperbolehkan. Tetapi kita selantiasa berpegang teguh dengan ayat Al-Quran, wala abdun mu'minun khairun min musyrik walau a'jabakum. Sungguh budak sahaya yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik meskipun menakjubkan bagi kalian. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Baik. Sekarang permasalahan selanjutnya adalah yaitu tinggal di negeri kafir bermacam-macam tujuannya. Macam-macam tinggal di negeri kafir. Macam-macam tinggal di negeri kafir. Macam yang pertama, tinggal untuk berdakwah kepada Islam. Maka ini hukumnya fardu kifayah. Ini hukumnya fardu kifayah. Tinggal di negeri kafir untuk berdakwah. Ini hukumnya fardu kifayah. Yang kedua, tinggal di negeri kafir untuk mempelajari kehidupan orang-orang kafir, dari kerusakan akidah mereka, kemudian tata cara beribadah yang rusak yang mereka miliki, kerusakan dekadensi moral yang mereka miliki, ya. Maka yang seperti ini termasuk daripada berjihad di jalan Allah, sehingga kaum muslimin mengetahui apa sebenarnya yang ada di tengah orang-orang kafir. Maka yang seperti ini, ya, adalah membantu untuk kaum muslimin dari sisi mana lemahnya orang-orang kafir. Seakan-akan seperti mengintai, memata-matai orang kafir. Maka ini diperbolehkan, bahkan ini termasuk amal saleh saat seseorang menjadi penolong kaum muslimin. Macam yang ketiga, tinggal yaitu untuk keperluan hubungan internasional antar sesama negara. Dia adalah utusan dari negara Islam untuk tinggal di negeri orang kafir. agar ada tempat diplomasi antara negeri Islam dengan negeri kafir. Maka hukumnya di sini adalah diperbolehkan. Kalau seandainya untuk kebaikan, maka berarti dia mendapatkan kebaikan dan pahala. Tapi kalau seandainya untuk keburukan, maka dia mendapatkan keburukan dan dosa. Ini macam yang ketiga. Macam yang keempat, tinggal di negeri kafir untuk berdagang ataupun berobat. Maka hukumnya adalah mubah, boleh, sesuai dengan keperluan. Sesuai dengan keperluan. Boleh berdagang atau berobat sesuai dengan keperluan. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian macam yang kelima, yaitu tinggal di negeri kafir untuk studi, belajar. Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, apabila belajar di sini tentang ilmu yang tidak ada di negeri Islam dan untuk kepentingan kaum muslimin, maka ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan, agar kaum muslimin juga maju sebagaimana negeri-negeri kafir maju menurut mereka. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Akan tetapi dengan syarat tadi, harus mempunyai dua syarat. Yang pertama, dia harus bisa menegakkan syiar Islam. Dan yang kedua, tidak boleh berwala kepada kaum kafirin dan wajib berbara, berlepas diri kepada kekufuran dan kaum kafirin. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Macam yang keenam, yaitu tinggal di negeri kafir untuk domisili. Tinggal di negeri kafir untuk domisili. Nah, ini banyak para ikhwah. Dan saya kemarin ke negeri Eropa, bahwa ada orang lebih suka tinggal di negeri orang kafir dengan melakukan penggadaian terhadap akidahnya. Saya beri contoh ya, ada sebuah negara di negara Eropa, mereka tidak memperbolehkan untuk mengkhitan perempuan. Mengkhitan perempuan itu termasuk kriminal di negara mereka. Dan apabila ada anak perempuan dikhitan oleh orang tuanya, maka dia berhak untuk mengadukan orang tuanya. Dan orang tuanya bisa dipenjara akan hal itu. Nah, peraturan ini dimanfaatkan oleh sebagian orang-orang munafik yang menjual akidahnya. Mereka orang-orang muslim. Kemudian mereka pergi ke negeri Eropa tersebut sambil membawa anak perempuannya yang seumur kurang dari 10 tahun. Nanti mereka mengadu ke negeri tersebut. Saya pergi ke sini karena di negara saya anak saya mau dimutilasi. Khitan bagi mereka itu mutilasi. Ya, anak saya mau dimutilasi. Maka tolong saya. Kemudian setelah itu si perempuan tersebut atau keluarga tersebut membuat pernyataan bahwasanya memang benar anak perempuan ini ingin dimutilasi dan apa maksudnya dikhitan ya, dan saya berlepas diri dari ajaran saya, agama saya, harus seperti itu. Akhirnya nanti ada bantuan resmi dari gereja. Nah, ini menjual agama. Ya, dan ini sangat berbahaya. Tinggal di negeri kafir untuk berdomisili, bertempat tinggal, hidup mati di sana. Maka kita katakan tadi syaratnya dua. Dia mampu untuk mengerjakan syariat Islam. Kalau tidak mampu, wajib dia berhijrah. Kalau tidak berhijrah, maka dia berdosa. Kemudian yang kedua, harus berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir. Nah, kejadian yang saya ceritakan tadi benar-benar sudah berwala kepada orang kafir. Bahkan dia menghina agamanya. Dan dikhawatirkan orang tersebut keluar dari Islam. karena menghina agamanya. Karena dalam catatan tersebut dia wajib untuk menghina Islam. Islam itu agama begini, begini, begini. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Nah, itu beberapa poin tambahan. Jadi, yang pertama, hukum bersafar ke negeri kafir harus mempunyai 3 syarat. Yang kedua, hukum tinggal di negeri kafir ada 2 syaratnya. Yang ketiga, macam-macam tinggal di negeri kafir. Sudah kita sebutkan insyaallah taala. Baik. Sekarang kita masuk kepada perkara selanjutnya. Al-Imam Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, "Falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'il Islam, mithlu az-zakati was-shaumi wal-hajji wal-jihadi wal-adhani wal-amri bil ma'rufi wan-nahyi 'anil munkar wa ghairu dhalika min syara'il Islam." Setelah menetap di Madinah, beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lain seperti zakat, sholat, haji, jihad, azan, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan syariat-syariat Islam lainnya. Ahibati hafizakumullah taala, ketika Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian setelah itu tinggal di kota Madinah, kemudian tersebarlah tauhid, tersebarlah agama Islam, dan kaum penduduk kota Madinah dari kaum Aus dan Khazraj mereka senantiasa akhirnya masuk dalam agama Islam. Maka mulai saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat-syariat selain syariat yang sudah ada sebelumnya, yaitu yang pertama yaitu seperti zakat, salat, ya, haji, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, di sini ahibati hafizakumullah taala, kenapa tidak disebutkan salat? Karena sudah ketika di mana? Di Mekah. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Maka diwajibkan setelah itu zakat. Zakat adalah haqqun wajibun fil mal. Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan di pada harta. Yang wajib dikeluarkan pada harta. Dan zakat syaratnya ada 5 atau 6. Yang pertama, Islam baligh, Islam berakal, merdeka, kemudian mempunyai harta sampai nisab, kemudian memiliki harta sampai nisab tersebut selama 1 haul, kemudian memilikinya secara sempurna. Islam kemudian berakal, merdeka. Merdeka di sini maksudnya bukan budak. Ya. Ustaz, kenapa baligh tidak ada? Tidak. Siapa misalkan ada anak ini, beliau mempunyai harta banyak meskipun belum baligh, tapi berakal, wajib untuk bayar zakat. Ya, asalkan beliau bukan budak. Jadi kebalighan bukan syarat wajib zakat. Ya, kebalighan bukan syarat wajib zakat. Itu zakat diwajibkan bagi setiap muslim berakal, merdeka, memiliki harta sampai nisab. Nisab adalah batasan terendah yang diwajibkan seseorang untuk menunaikan zakat. Batasan terendahnya bisa dilihat dari timbangan perak atau timbangan emas. Timbangan perak sekitar 595 gram perak, atau timbangan emas sekitar 85 gram emas. Nah, kemudian nanti dikurskan, dihitung dengan uang yang beredar pada saat itu. Berapa kira-kira 1 gram perak pada hari itu, dan berapa kira-kira 1 gram emas pada hari itu. Nah, ini namanya zakat. Memiliki harta sampai nisab. Kemudian memiliki harta yang sampai nisab tersebut selama 1 haul. 1 tahun. Kalau seandainya ternyata di akhir tahun hartanya habis, maka tidak wajib zakat. Misalkan orang jual rumah, harganya satu, ada yang nawarin saya rumah, Ustaz hendak nungkar kapian rumahnya. Harganya berapa? 15 miliar. Duit dari mana? Ya. Harganya sekitar itu, 15 miliar. Terjual 15 miliar, saya dapat. Oke. Kemudian ternyata bulan Sya'ban tahun depan, bulan Sya'ban tahun 1441, duitnya habis. Ya, duitnya habis. Maka tidak ada wajib zakat. Wajib zakat hanya saat ketika memiliki harta sampai nisab dan melalui satu tahun dan masih ada. Kalau sudah habis, apalagi yang dizakati. Nah, kemudian yang keenam syaratnya, yaitu memiliki harta tersebut secara sempurna. Itu milik, benar-benar milik sendiri, bukan kongsian, bukan hutang, artinya belum dibayar kepada orang, bukan, tapi milik sendiri. Nah, ini baru wajib zakat. Itu zakat. Zakat ada pada harta, emas, perak, uang di zaman sekarang, atau pada binatang ternak, atau pada pertanian, atau ada pada perkebunan, atau ada pada perdagangan. Zakat. Ya. Zakat diberikan kepada 8 orang yang disebut sebagai mustahik zakat. Orang yang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Disebutkan oleh Allah di dalam surah Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qurubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Fariidatan min Allah. Sesungguhnya sedekah itu, zakat itu diberikan kepada orang fakir, orang miskin, orang amil zakat, dan orang yang dierat hatinya, mu'allaf. Ini empat golongan pertama. Kemudian orang yang ingin memerdekakan dirinya, orang yang terlilit hutang, orang yang kehabisan bekal, dan orang yang berjihad. Ini empat golongan kedua. Cara pemberian kepada golongan pertama, maka seberapa saja kita boleh memberinya. Pada orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, kita beri berapa saja boleh. Adapun cara kepada orang yang keempat, yang kedua, yaitu orang yang kelilit hutang, ingin memerdekakan budak, kehabisan bekal, orang yang berjihad di jalan Allah, maka ini sesuai dengan apa yang dia perlukan. Misalkan Bang Jain ke Jawa, habis itu kehabisan duit, mungkin kehabisan duit, ya. Habis itu tidak ada yang bisa menolong, maka boleh mengambil harta zakat hanya modal tiket dari Jawa ke Banjar. Habis itu tidak boleh lagi mengambilnya. Nah, itu bedanya antara empat mustahik zakat yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Fakir, miskin, kemudian mu'allaf, kemudian amil zakat. Nah, ini tidak ada hitungannya. Tapi kalau seandainya orang yang terlilit hutang, maka dia boleh dikasih zakat sesuai dengan hutangnya. Orang yang ingin memerdekakan budak, orang yang ingin memerdekakan dirinya, dia diberikan harta zakat sesuai dengan kekurangan harta untuk dia merdeka. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang berjihad, berapa harga ataupun keperluan dia dalam berjihad. Yang kelima, yaitu orang yang keempat, yaitu orang yang kehabisan bekal, ibnus sabil. Nah, itu tentang zakat, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, adalah wajib hukumnya bagi siapa yang sudah termasuk syarat-syarat tadi. Dan zakat jika tidak dikerjakan, maka diancam siksa. Sebagaimana surat At-Taubah ayat 34-35. Walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau mensedekahkannya di jalan Allah, maka ancam mereka dengan siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari itu emas, perak, uang yang mereka simpan-simpan dipanaskan di dalam api neraka jahannam, berubah menjadi lempengan-lempengan api. Lalu setelah itu ditempelkan di dahi, di lambung atau di punggung mereka. Penyebutan dahi, lambung dan punggung itu ada maknanya, tidak sembarangan. Karena dahi, lambung dan punggung adalah bagian tubuh yang sangat tidak tahan panas. Ya, sangat tidak tahan panas. Jadi benar-benar tersiksa. Kalau kada percaya, panasakan, gosokan, hendak sini. Beda kan lawan ketika anak di, mohon maaf, di pantat. Beda. Ya. Beda insyaallah. Nah, ini. Kemudian itu bahayanya orang yang tidak bayar zakat. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang tidak bayar zakat, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan harta-harta tersebut menjadi syuja'an aqra. Ular syuja', itu ular yang sangat berbisa, aqra, saking berbisanya maka kepalanya itu botak, licin, saking bisanya, saking banyaknya bisa pada mulut si ular tersebut. Dan syuja' adalah ular yang lahu zabibatan, dia mempunyai dua titik hitam di atas kepalanya. Dan ular dua titik hitam tersebut adalah ular yang sangat banyak bisanya. Ular ini nanti akan mengatakan kepada pemilik harta yang tidak mau bayar zakat, ana kanzuk, ana maluk, aku harta yang kau simpan, aku hartamu, ayo sini, ayo sini. Dikejar-kejar di neraka. Alhamdulillah. Sampai dia terdesak, nanti dia mau tidak mau, karena mau memakan, dia harus memasukkan tangannya ke dalam mulut si ular tadi. Sampai akhirnya ular tersebut berhenti. Nanti tangannya kembali lagi, ular tersebut mengejar lagi sampai hari kiamat. Ini siksa bagi orang yang tidak mau bayar zakat di alam barzakh. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan zakat itu, misalkan gini, kita hitung saja. Kalau kita lihat nisab perak 85 gram. 85 gram. Anggap 500 ribu per gramnya. Maka akan keluar 42 juta setengah. 85 gram kali 500 ribu. 500 ribu ini dari mana? Jadi kurs, kurs hari ini. 1 gram emas sama dengan 500 ribu. 500 ribu kali 85 gram sama dengan 42 juta setengah. Maka bagi siapa yang mempunyai duit 42 juta setengah dan duit tersebut melalui satu haul, maka wajib baginya mengeluarkan 2,5%. Caranya 42 juta setengah bagi 40. 42 juta setengah bagi 40. 40 itu adalah gambaran dari 2,5%. Paham ya? 40 tersebut adalah gambaran dari 2,5%. Karena biasanya orang susah kalau mengkali-kalikan dengan ada per-pernya itu. Susah. Maka itu 40 mudahnya. Itu kalau dilihat dari hitungan emas. Tapi kalau dilihat dari hitungan perak, 595 gram perak. Yang bawah handphone coba lihat berapa harga perak sekarang. Tulis antum di Google harga perak hari ini. Berapa? Coba. Ada? Coba saya carikan. Harga perak 2019. Perak murni 99,9% 13.000 belinya. 13.000 beli. Berarti 595 gram kali 13.000. Coba berapa? 595 gram kali 13.000 berapa? Hah? Berapa juta? Berapa? 7 juta. Lihat, bayangkan. Orang kalau seandainya mempunyai 8 juta wajib zakat berdasarkan nisab perak. Jadi jangan aku kan wajib. Padahal duit 15 juta wajib zakat. Ya, silakan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la kita katakan bagi siapa yang memiliki uang 8 juta dan melalui satu haul wajib zakat. Berapa zakatnya? 2,5% bagi 40. 8 juta bagi 40. Wajib zakat. Saya beri contoh, misalkan orang memiliki uang 10 juta. Kalau dilihat dari nisab emas enggak sampai. Tapi kalau dilihat dari nisab perak sampai, wajib zakat. Dan itu lebih utama. Kenapa? Karena lebih membersihkan harta dari kotoran-kotoran. Dan zakat ini amalan agung. Tidak ada yang mengerjakannya kecuali orang-orang yang benar-benar beriman dalam hatinya. Begitu juga sedekah. Sedekah ini amalan agung. Tidak ada yang mengerjakannya kecuali orang-orang yang benar-benar yakin dengan kuasa Allah. Karena kalau hitungan manusia, misalkan di kantong saya ada 100 ribu, kita sedekahkan 50 ribu. Hitungan kasat matematik manusia, 50 ribu, uang saya sekarang setelah disedekahkan 50 ribu. Berarti berkurang, itu hitungan manusia. Hitungan matematik manusia berarti berkurang. Tapi sebenarnya tidak berkurang. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasat shadaqatun min mal?" Tidak ada harta yang disedekahkan berkurang. Tidak ada. Tetapi ini perlu keimanan. Nah, itu perlu keimanan. Kemudian penulis mengatakan, "Wassawm," dan puasa. Zakat dan puasa itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Zakat dan puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Puasa diwajibkan bagi muslim baligh, berakal, mampu, mukim, terlepas dari penghalang-penghalang puasa. Ini 6 syarat wajibnya puasa. Jika Anda memenuhi 6 syarat tersebut, maka wajib puasa. Dan ini sebarkan kepada kaum muslimin agar nanti tidak ada yang semena-mena untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, tidak menghormati orang yang berpuasa. Setiap muslim baligh, berakal, mampu, mukim, terlepas dari penghalang-penghalang puasa seperti haid dan nifas, maka wajib dia berpuasa. Ya, wajib dia berpuasa. Kemudian juga puasa ini di bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Dan puasa bagi siapa yang tidak mampu, maka dia bisa mengqadha atau membayar fidyah. Seperti misalkan orang sakit, sakit yang akut datang tetapi nanti sembuh, itu namanya akut. Dia tidak sanggup puasa tapi diharapkan kesembuhannya, maka pada saat dia tidak sanggup boleh dia berbuka, tapi nanti di lain hari dia mengqadha. Yang kedua, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit kronis terus menerus, sulit diharapkan kesembuhannya, atau tua renta, maka boleh dia tidak berpuasa. Dengan catatan dia membayar fidyah. Kenapa bayar fidyah bukan qadha? Oh, dia gak bisa puasa. Nah, terlalu lemah, terlalu tua, terlalu sakit, tidak bisa puasa, maka wajib dia membayar fidyah. Fidyahnya dua macam. Yang pertama, dia memberikan satu piring makanan siap santap sekali. Sehari dia tidak puasa, sekali dia beri makan kepada orang fakir miskin. Atau dia membagikan makanan pokok, yaitu sekitar setengah sha'. Setengah sha' itu sekitar 1,5 kilogram. Kalau di kita berarti beras. Kalau 1,5 gram beras itu hitungan liter berapa? 2 liter. 2 liter beras. Ini karena di Banjar pakai apa? Liter, betul enggak? Ya, betul. Yang ketiga, orang yang diperbolehkan untuk dia berpuasa, orang yang safar. Yang keempat, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, orang yang haid dan nifas. Yang keempat, yang kelima, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan adalah wanita yang hamil dan menyusui. Yang keenam, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, orang yang dipaksa untuk berpuasa. Dipaksa oleh orang yang sanggup menyakiti. Kalau seandainya ada anak kecil memaksa kita untuk berbuka, enggak boleh. Ya, ayo pian buka kada. Engka dolun kibit pian. Ini enggak boleh. Tapi kalau seandainya buka tidak, kemudian ada pistol di kepalanya, maka pada saat itu tetap tidak boleh kalau pistolnya mainan. Kalau benar-benar menyakiti, maka itu baru boleh. Yang selanjutnya, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang berbuka untuk menolong orang lain. Misalkan ada kebakaran, ada tenggelam, dia tidak sanggup karena dia sedang berpuasa, maka dia makan dulu, baru dia apa namanya menolong orang lain. Tapi jangan lawas-lawas makannya. Tinggalam lama seorang. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang yang sangat lapar, sangat haus. Kalau dia tidak makan, tidak minum, dia mati. Nah, itu boleh. Nah, ini di sini kita ambil pelajaran bahwa tidak diperbolehkan untuk berbuka bagi orang yang sakit, orang yang kerja. Bekerja bukan alasan syar'i untuk meninggalkan puasa Ramadan. Kecuali kalau pas bekerja sangat lapar, sangat haus, maka dia ingin berbuka. Maka pada saat itu dia berbuka, kemudian dia mengqadha di lain hari. Karena kita tidak diperbolehkan untuk membahayakan nyawa kita dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "La dharara wa la dhirar." Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. Nah. Kemudian setelah itu penulis mengatakan haji. Haji disyariatkan oleh Allah pada tahun ke-9 Hijriah. Menurut pendapat jumhur pada tahun ke-9 Hijriah, menurut pendapat jumhur, dan yang melakukan haji pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq bersama para sahabat. Kemudian tahun ke-10 yang melakukannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-11 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan haji wajib bagi Islam baligh, berakal, merdeka. Ya, merdeka. Ini wajibnya haji. Muslim baligh, berakal, mampu, merdeka. Karena budak tidak diwajibkan untuk berhaji. Kenapa? Karena harta si budak milik siapa? Milik tuannya. Nah, ini. Kemudian jihad, amar ma'ruf nahi munkar. Jihad adalah amalan paling tinggi dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Dan puncak punuk amalan Islam adalah berjihad jalan Allah. Kita tahu ada onta, itu ada punuknya. Punuk itu dzirwah namanya. Dzirwah sanamil Islam. Punuknya onta, puncak amalan Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas." Kalian adalah manusia yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah akan yang mungkar. Ini amar ma'ruf nahi munkar, dan harus ada amar ma'ruf nahi munkar di tengah kaum muslimin, di tengah keluarga kecil, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak akan binasa keluarga tersebut, apalagi masyarakat. Kalau tidak akan binasa masyarakat tersebut tanpa adanya amar ma'ruf nahi munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ketika mengatakan kuntum khayra ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Kapan umat Islam menjadi sebaik-baik umat? Kalau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka yang akan terjadi adalah seperti kaum Yahudi. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah akan sebuah kemungkaran yang mereka lakukan. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 79. Jadi kalau seandainya ada negara yang tidak ada amar ma'ruf nahi munkarnya, itu seperti Yahudi. Nah, kita bersyukur kalau seandainya ada orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi harus dengan syarat. Para ulama bersepakat nahi mungkar jika mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, haram hukumnya. Begitu juga amar ma'ruf, amar ma'ruf jika mendatangkan kemungkaran, haram hukumnya. Contoh, ada orang minum-minum, kita nahi mungkar, cegah, jangan minum-minum, haram hukumnya. Setelah dia kita cegah, maka dia malah membunuh. Nah, ini haram hukum. Biarkan saja. Seteler-telernya itu. Ya. Kenapa? Karena kalau dinasihati, dia mungkin akan membunuh warga-warga sekitar, menghancurkan, membakar. Ini lebih parah. Itu kaedah para ulama bersepakat, nahi mungkar jika mendatangkan kemungkaran lebih besar, hukumnya apa? Haram. Sebaliknya, amar ma'ruf jika mendatangkan kemungkaran, maka haram hukumnya. Dan para ikhwah, kalau ada kemungkaran di hadapan mata kita, minimal, paling minimal, hati kita membencinya. Ulun punya kantor, sekretariat intern ilmu, di depan itu biasanya ada orang dangdutan. Jadi pegawai-pegawai ulun itu mungkin hafal dangdutan itu, karena sudah bertahun-tahun kerja di situ, berbulan-bulan kerja di situ. Nah, itu minimal kalau tidak bisa mengingkari dengan tangan, maka mengingkari dengan lisan, nasihati. Kalau tidak bisa, maka dengan hati. Wajib membenci. Apalagi masalah musik. Masalah musik ini kadang-kadang memang melalaikan, dan manusia itu sukanya yang melalaikan. Ya, asalnya kada mau mendengar, habis itu batisnya begretek. Harus minimal mengingkari dalam hati. Kenapa demikian? Kalau tidak, kita dianggap sebagai orang yang ikut menyaksikan dan mengerjakannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Idza umilatil khati'atu fil ard." Jika dosa dilakukan di atas muka bumi, kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha. Siapa yang menyaksikannya dengan kasat mata, tetapi dia dia mengingkarinya dengan hati, maka seperti dia tidak menyaksikannya. Minimal mengingkari. Wa man ghaba anha faradhiyaha kaman syahidaha. Tetapi siapa yang tidak melihatnya, tapi dia rela, dia tidak ingkari, walau dalam hati, dia seperti melihatnya. Ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Man radhiya 'amala qaumin husyira ma'ahum." Ini perhatikan ya, ini amalan hati. Siapa yang rela dengan amalan suatu kaum, dia akan di akhirat dikumpulkan dengan kaum tersebut. Contoh misalkan, orang-orang pelaku kesyirikan, pelaku kebid'ahan, harus kita benci dari hati. Minimal itu. Pelaku kemaksiatan LGBT, homo, kaum sodomi, harus kita benci. Walau di dalam hati. Kalau tidak, dia akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang tersebut. Apa dalilnya? Kama husyirat imra'atu lutin ma'ahum walam ta'mal fahishatan liwatiqat. Sebagaimana dikumpulkan istrinya kaum istrinya Nabi Lut dengan kaum Sodomi, padahal istrinya Nabi Lut tidak pernah melakukan perbuatan sodomi atau homoseksual karena beliau perempuan. Tapi karena beliau rela, bahkan menunjukkan, maka ini diharamkan. Ini akhirnya menyebabkan dia berkumpul dengan orang-orang yang buruk. Maka minimal para ikhwah, seseorang mengingkari di dalam hati kalau ada kemungkaran. Nah, sampai di sini dulu kita bahas. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin ada yang meminta saya untuk kajian pra Ramadan. Maka saya katakan di sini ada Ustaz Al-Fadhil Fauzan Rahmat Fauzan LCMA, beliau lebih berkompeten insyaallah mengisi tentang itu ya. Karena beliau bidangnya fikih. Sebelumnya saya minta maaf keluar dari pertanyaan. Tapi saya minta saran bahwa saya mau menghancurkan alat musik saya. Apakah saya harus minta ridha kedua orang tua saya atau saya hancurkan saja secara diam-diam karena dulunya alat musik tersebut adalah pemberian orang tua saya? Maka jawabannya, hancurkan. dan berikan pengetahuan kepada orang tua. Hancurkan saja dan tidak bisa diambil manfaatnya kecuali bagian-bagian, misalkan alat musik seperti gitar ya. Maka senarnya mungkin dijadikan jemuran, boleh. Atau papannya dijadikan menambali apa. Tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Tidak boleh dikasih hadiah kepada orang, baik itu orang kafir atau orang muslim. Tidak boleh dijual, hasilnya haram, karena menjual barang haram ya. Maka tidak bisa dimanfaatkan kecuali dihancurkan. Dan pada saat itu kalau ingin menghancurkan, maka beritahukan dengan santun kepada orang tua bahwa ini diharamkan. Allahu a'lam. Kalau zakat fitrah itu bagaimana menghitungnya? Zakat fitrah ya, itu adalah zakat yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadan sebagai tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin dalam hadis Abdullah bin Abbas. Sebagai pemsucian bagi orang yang berpuasa. Mungkin saat berpuasa ada dosa-dosa yang dia kerjakan, dan sebagai pemberian makanan kepada orang miskin. Dan zakat fitrah bisa dinamakan fitrah, bisa dinamakan fitr. Kalau fitrah berarti diambil dari kata-kata setiap orang wajib untuk mengeluarkan. Kalau fitr berarti zakat yang dikeluarkan ketika sudah tidak berpuasa lagi. Bisa namanya zakat fitrah, bisa namanya zakat fitr. Kemudian zakat fitr itu adalah dengan makanan, bahan pokok makanan di daerah tersebut, seperti kurma kalau di Arab, ataupun beras kalau di Indonesia. Kemudian zakat fitrah tidak bisa diganti dengan uang menurut pendapat yang lebih kuat, karena Rasulullah SAW mengatakan so'an min ta'an, satu so' dari makanan. Satu so' itu sekitar 3 kilo. Maka 3 kilo makanan bahan pokok seperti beras ya, kalau seandainya pakai liter berarti 3 liter setengah. Kalau seandainya pakai liter, Allahu a'lam. Diberikan kepada siapa? Kepada orang fakir miskin saja. Tidak masuk kepada seperti harta zakat. Zakat harta tidak masuk. Jadi tidak diberikan kepada mu'allaf, tidak diberikan kepada amil zakat, tidak diberikan kepada orang yang ingin memerdekakan dirinya, kelilit hutang, jihad di jalan Allah, ataupun ibnu sabil. Ada yang mengatakan diberikan kepada amil zakat kalau seandainya dia miskin. Yang jelas intinya miskin dan fakir itu yang mendapatkan harta zakat. Zakat fitr maksud saya. Tapi Ustaz, kalau seandainya saya dianggap orang miskin, tapi orang banyak ngasih saya, akhirnya berasnya bertumpuk, ini bagaimana? Maka jawabannya, Anda berarti wajib untuk mengeluarkan zakat fitr karena sudah mempunyai kelebihan dari yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Saat disyariatkannya haji, itu mungkin ada pertanyaan di belakang ibu-ibu. Saat disyariatkannya haji pada tahun ke-9 Hijriah, apakah berbeda hajinya seperti syariatnya Nabi Ibrahim? Dan ketika Abu Bakar lebih dahulu 1 tahun dari Nabi Muhammad SAW, hajinya Abu Bakar sesuai dengan Rasul atau tidak? Maka jawabannya, haji, sholat, puasa, haji itu termasuk ibadah-ibadah yang seluruh para nabi ada pada syariat, pada ajaran mereka, seluruh para nabi. Cuma berbeda-beda tata caranya. Yang jelas kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajinya sampai ke wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah. Sedangkan haji yang sebelumnya belum ada wukuf di Arafah. Itu bedanya. Nah, lalu bagaimana hajinya Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu? Mohon maaf, ulun kada umpat pada saat itu. Ada saat. Hmm? Bolehkah seorang akhwat pergi ke kajian tanpa mahram, dan apakah saya harus meninggalkan kajian di sini sedangkan suami saya tidak sejalan dengan saya? Maka jawabannya, kalau pergi ke kajiannya itu tidak safar, boleh. Seperti misalkan ini kajiannya di Handil Bakti, rumahnya di Sultan Adam, ini ya, tidak safar dan dia merasa aman, tidak mengapa. Ya, merasa aman tidak mengapa. Dan apakah saya harus meninggalkan kajian di sini? Jangan, jangan ditinggalkan kajian di sini. Meskipun suami beda jalan. Salah satu tugas istri adalah menolong suami untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengerjakan ibadah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perhatian bagi para saudari-saudari muslimah yang belum menikah, baik itu perawan ataupun para jandaisme. Apabila Anda mau menikah, maka carilah laki-laki yang sudah mengenal dakwah sunnah, mengenal manhaj, sehingga pertanyaan seperti ini tidak akan terjadi lagi. Jadi jangan modal cuma bungas, ya, membawa mobil, sekalinya pinjaman, kemudian macam-macam lah. Jangan cuma itu modalnya. Tapi mungkin yang bertanya ini, beliau mengenal dakwahnya sesudah menikah, sebelumnya belum. Maka pada saat itu tugas kita sekarang untuk mengajak suami kita agar menuntut ilmu agama. Ya, menuntut ilmu agama. Adapun isu-isu miring mungkin tentang kajian-kajian di masjid-masjid yang mengusung dakwah salaf, maka minta bukti saja. Silahkan buktikan. Bahkan saya pernah dengar ada isu miring di sebuah masjid di Banjarmasin, karena si fulan ini mengikuti kajian dakwah salaf, akhirnya dia tidak sholat lagi. Ini fitnah, ya, ini fitnah. Wallahualam. Bagaimana hukumnya kalau menjual dengan harga yang berbeda? Contoh, menjual satu barang harga 80 ribu, kalau beli 2 harga 75, kalau beli 5 harga 60, boleh. Ya. Boleh ini. Mumakasah di dalam agama Islam, tawar-menawar diperbolehkan. Tidak mengapa. Yang dilarang satu harga 2 transaksi, itu maksudnya adalah bai'ul 'inah, jual beli secara 'inah. Saya beri contoh, misalkan antum ingin berhutang kepada saya. Maka saya katakan, silahkan berhutang kepada saya, tapi caranya begini, beli mobil saya harganya 50 juta, secara hutang, nanti cicil ke saya. Setelah dibeli mobil saya, maka saya beli dari dia mobil lagi, mobil yang tadi-tadi, dengan cash, tapi dibelinya 40 juta. Saya kasih duitnya ke 40 juta. Sampai kepada fulan duitnya 40 juta, tapi dia hutang kepada saya berapa? 50 juta. Ini namanya jual beli inah. Itulah yang disebut dengan dua transaksi dalam satu harga, atau satu dua transaksi dalam satu pekerjaan. Ini tidak boleh. Itu riba. Jadi kalau beda-beda harganya tidak mengapa. Menjual barang dengan potongan harga atau diskon yang berbeda, beli satu diskon 10%, beli dua diskon 15%, boleh. Semuanya ini boleh. Allah berfirman, wa ahallallahul bay'. Allah menghalalkan jual beli. Maka asal hukum jual beli bagaimanapun halal, selama tidak ada bertentangan dengan syariat Islam. Menjual barang jika minimal pembelian sekian dapat cashback sekian. Contoh, jika beli senilai 5 juta dapat cashback 500 ribu. Ini sebenarnya tidak mengapa. Kenapa? Karena dia main-main ini aja. Main bahasa saja. Sebenarnya jualannya 4,5 juta. Ya. Tapi orang kan menganggap, oh dapat 500 ribu aku. Duit ikam juga itu. Dibungulinya hakun. menjual barang dengan memberikan support atas kegiatan perusahaan atau kegiatan pribadi. Saya tidak paham. Yang mana yang bertanya? Silakan. Apa maksudnya? Sponsor tidak mengapa, sponsor tidak mengapa, halal hukum. Bagaimana sejarahnya Ahlus Sunnah bisa difitnah dengan sebutan Wahabi? Takuni yang menyebuti Wahabi. Apakah betul orang Syiah yang membuat sebutan Wahabi kepada orang yang mendakwakan Tauhid dan Sunnah? Maka jawabannya, jangan terlalu bingung para ikhwah dengan sebutan-sebutan seperti ini. Biarkan saja dia berlalu bagaikan angin. Bagaikan angin sepoi-sepoi. Anggap sesuatu yang tidak ada. Yang penting kan kita belajar agama sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Dan kita bisa, kalau ditanya, apa yang kamu pelajari ini? Baca. Gak ada yang disembunyikan. Saya live sekarang, nonton saya banyak orang, nggak ada yang disembunyikan, ya berarti itu cuma tuduhan-tuduhan. Ada pun orang-orang yang kajinya sembunyi-sembunyi di rumah, tidak boleh ada yang tahu, ya maka ini yang perlu dicurigai. Jadi jangan terlalu sibuk dengan kita ini pusatnya dipadahi ini, biarkan, ya biarkan. Karena yang paling utama adalah kita belajar ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih baik, akhwat A yang mengikuti Sunnah tapi cerewet, akhwat B yang tidak mengikuti Sunnah sepenuhnya dan tidak cerewet? Saya jamin tidak ada perempuan yang tidak cerewet. Itu sudah kebengkokan perempuan. Yang suami dan laki-laki harus wajib menikmatinya. Ya, nikmati ya ciriwisnya perempuan. Beda, cerewet itu berkata-kata kotor, ciriwis itu berkata-kata banyak ya, banyak tanpa koma gitu. Itu sebuah kebengkokan perempuan yang wajib dinikmati oleh seorang suami. Udah nikmati saja ya. Maka yang paling utama adalah yang paling baik agamanya. Ya, paling baik agamanya. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba." Wanita dinikahi karena empat perkara. Limaliha wa li jamaliha wa li diniha wa li hasabiha wa li diniha. Fa'fur bi dzatid din taribat yadak. Karena hartanya, kecantikannya, kedudukannya dan karena agamanya. Dahulukan yang memiliki agama, maka niscaya engkau akan beruntung. Jika seorang istri mempunyai karakter yang kurang baik, dan selanjutnya saya katakan, lah kasih menikahlah, jangan pilih-pilih, semuanya dilihat, semuanya dikoleksi, cepat. Jika seorang istri mempunyai karakter yang kurang baik, tidak pernah menegur orang, kalau enggak ditegur duluan, enggak pernah menyalami orang, kalau duduk di kajian, cakah atau harat. Kalau kata orang Banjar, apakah suami harus memakluminya dan tidak menasihatinya? Maka begini Pak Ikhwan, ini mungkin pertanyaan dari ibu-ibu. Kalau seandainya itu terjadi di kajian, maka mohon dimaklumi. Karena yang datang ke kajian itu bukan untuk ngobrol. Ya, apa ikam? Apa kabar ikam hari ini? Di mana? Makannya apa ikam? Kan kita datang ke kajian. Kalau untuk ngobrol-ngobrol ada waktunya lagi yang lain. Gitu. Itu satu, bagi yang merasa saya tidak disalami, saya tidak dirawat. Ya. Adapun bagi yang dituduh seperti itu, maka mungkin setelah kajian disalami, kemudian sedikit berbasa-basi dengan orang, mengatakan dari mana, siapa namanya, ya, dan semisalnya. Nah ini jadi dari dua sisi harus dinasihati. Ya. Bagaimana cara kami bersikap sebagai seorang penuntut ilmu, khususnya dalam mengambil ilmu agama di tengah banyaknya tahdzir yang terjadi di antara para asatidz ahlus sunnah. Hal demikian menjadikan sebagian penuntut ilmu kebingungan karena tidak mungkin untuk menerapkan kaedah ambil baiknya buang buruknya. Maka jawabannya, biarkan ustaznya yang tahdzir-tahdzir. Antum nuntut ilmu, ya, urusannya nuntut ilmu, urusannya nuntut ilmu, nuntut ilmu yang baik dan benar dari seorang yang kita anggap dia pantas untuk dituntut ilmunya. Jangan terlalu sibuk dengan perkara seperti itu. Perkara tahdzir mentahdzir ini para ikhwan disukai oleh para penuntut ilmu. Ayo ustaz, ayo balas lagi satay. Ayo balas lagi satay. Ayo. Suka tuh. Suka benar kalau seandainya ustaznya becakut, bekelahi. Ya, apalagi di media sosial. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ustaz manusia. Makanya ada perkataan, maka saya berpesan, jangan terlalu fanatik terhadap ustadz yang masih hidup. Seberapapun indah ceramahnya. Kenapa? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana muta'assiyan falyata'assa biman mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah." Siapa ingin mencontoh menjadikan suri tauladan, maka jadikanlah orang-orang yang sudah meninggal sebagai suri tauladan, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Orang yang masih hidup tidak dijamin aman, ya, tidak dijamin aman. Kadang sebagian para murid itu, "Oh ini ustadku, ustadku." Sampai kadang-kadang yang sangat ironi, kalau kajian tabligh akbar aja datang, pas kajian begini gak datang, tidak cumul mukanya. Hati-hati, yang hidup tidak dijamin aman, siapapun orangnya, sampai yang berbicara di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, wallahu a'lam. Terakhir, bagaimana hukumnya tinggal di negeri mayoritas Syiah Rafidhah seperti negara Iran? Di Indonesia aja kan sudah, enggak senang apa tinggal di Iran. Indonesia ada untuk nasi kuning, tempat kandangan. Di Iran ngalih makan tuh organnya. Maka jawabannya, dijauhi. Seseorang tidak boleh untuk duduk bersama-sama dengan orang yang menghinakan agama Allah. Waqad nazzal 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa di akhir-akhir juz yang kelima. Silahkan cari artinya. Maksudnya adalah apabila di sebuah perkumpulan dihinakan ayat-ayat Allah, maka pada saat itu tidak boleh kita duduk bersamanya. Tidak boleh kita duduk bersamanya. Dan orang-orang Syiah Rafidhah, mereka menghinakan ayat-ayat Allah, menghinakan Nabi, menghinakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.